gerakanmu. Gemulai kau menari seiring nada syahdu. Aku termangu-mangu. Dan penuh pesona, binar bola matamu dan senyum yang menawan menggetarkan jiwa. Oh darah, kau pikat hati yang tak mengerti apa arti senyum. Ku cari kau ke sini, ke ujung dunia pun tak peduli. Kau sungguh jelita, anggun dan penuh pesona. Binar bola matamu dan senyum yang menawan menggetarkan jiwa. Kau pikat hati yang tak mengerti apa arti senyum di sela-sela tarianmu. Namun sikap wajahku telah hilang di tepis gairah cinta yang begitu dalam. Ku cari ke sana, ku cari kau ke sini, ke ujung dunia pun tak peduli. Ku cari kau ke sana, ku cari kau ke sini, ke ujung.